maf'ul yang boleh di ta'khir dan di taqdim. Catat kaki nomor 1 itu. Atau sebelumnya dibahas tentang bahwasannya maf'ul kadang datang sebelum fi'il. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, di mana maf'ul wajib didahulukan dari apa? Fi'ilnya. Kapan itu? Yaitu ketika apa? Maf'ulnya ya, salah satu dari apa yang wajib didahulukan. Al-asya allati yajibu laha at-tasaddur. Wahid in kana al-maf'ul wahidan min al-asya allati yajibu laha at-tasaddur. Seperti apa? Kalau maf'ulnya isim syarat, contohnya apa? Man? Man yaqum aku ma'ah. Gimana? Mana maf'ulnya? Man? Man adrib? Apa? Man adrib? Apa contohnya? Sudah lewat kan kemarin kan? Ayan? Ayan tadrib adrib. Man tadi man tadrib ya? Man tadrib adrib. Iya. Atau kalau diawali dengan apa? Isim istifham. Contohnya apa? Ayu ayya rajulin darabta. Ayya rajulin darabta. Ya, engkau memukul orang yang mana? Ataupun apalagi berkembang darinya yang yahkam khabariyah. Contohnya apa? Kam ubaidin atau abidin malakta. Ataupun boleh pula lafaz yang didhofahkan kepada satu dari tiga ini maf'ulnya. Ya, yang didhofahkan kepada syarat. Ya. Contohnya apa yang didhofahkan kepada syarat? Ulama man. Ya. Tadrib adrib ulama man. Tadrib adrib atau yang didhofahkan kepada isim istifham. Apa contohnya? Ulama ulama man tarabda. Tinggal kiaskan dengan itu. Atau yang didhofahkan kepada kam khabariyah. Malakam rajulin wasabta. Sudah lewat itu. Keadaan yang kedua adalah keadaan di mana boleh maf'ul didahulukan ataupun diakhirkan. Nah ini penjelasan tambahannya. Kita baca tentang yang kedua ini. Baqiyat suratun ukhra wa hiya annahu qad yajibu ta'khirul maf'uli 'anil fi'li wa dhalika fi khamsati mawadhi'a. Masih tersisa gambaran-gambaran yang lain, yaitu bahwasanya qad yajibu ta'khirul maf'ul 'anil fi'l. Maf'ul wajib diakhirkan dari fi'il. Wadhalika fi khamsati mawadhi'. Itu terjadi di lima tempat. Ini tambahannya ya. Ya. Tambahan berarti pada perkara yang kedua itu ya. Di mana ataupun tempat-tempat di mana apa? Maf'ul wajib diakhirkan. Ya, ditambahkan di sini. Qad yajibu ta'khirul maf'uli 'anil fi'li. Kadang wajib mengakhirkan maf'ul dari fi'il. Ataupun sungguh wajib mengakhirkan maf'ul dari fi'il di lima tempat. Yang pertama, yakunal maf'ulu masdaran muawwalan min an al-mu'akkidah wa ma'mulaiha mukhaffafatan kanat an aw musyaddadatan. Nahu qawlika 'araftu annaka fadil. Wa nahu qawlihi ta'ala 'alima an lan tuhsuhu illa an tataqaddama 'alayhi amma nahu qawlika amma annaka fadil fa'araftu. Perhatikan nomor satu. Agar maf'ulnya masdar muawwal yang dibentuk dari an al-mu'akkidah dan dua ma'mulnya. Ya, dua ma'mulnya isim dan khabarnya. Apakah annya mukhaffafah atau musyaddadah anna? An ataupun anna. Maka kalau seperti ini keadaannya apa? Wajib maf'ul diakhirkan. Contoh 'araftu annaka fadilun. Wajib. 'Araftu annaka fadilun. Wajib diakhirkan apa maf'ulnya? Mana maf'ulnya? Ya annaka fadil. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, 'alima an lan tuhsuhu. 'Alima an lan tuhsuhu. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak akan mampu untuk tuhsuhu, menghitungnya, perkirakannya. allan tuhsuhu, ini masdar muawwal, saddama saddama maf'ul, maf'ulai atau maf'ul, maf'ulai alima ya. Illa an tataqaddama alaihi amma, kecuali kalau didahului oleh amma, maka boleh maf'ulnya didahulukan dari fa'ilnya ataupun dari apa? Fi'ilnya. Pembahasan ini pembahasan tentang apa? Taqdimul maf'ul 'anil fi'il ya. Bukan dari fa'il. Kecuali kalau didahului oleh amma, contoh amma annaka fadil fa'araftu. Adapun keadaanmu sebagai seorang yang fadil, saya mengetahui. Ya kalau tadi enggak boleh dikatakan apa? Annaka fadil 'araftu, enggak boleh. Maf'ulnya didahulukan dari fi'ilnya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena maf'ulnya adalah masdar yang dibentuk dari anna. Kalau ada ammanya sebelumnya boleh. Amma annaka fadil fa'araftu. Sudah lewat ini kemarin ya pembahasan tentang amma ini. Nah, itu bahwasannya harus dipisahkan antara amma dengan apa? Fa'nya oleh mufrad. Annaka kan ditakwil jadi mustad, mufrad kan? Anna kan dia huruf masdar. Boleh amma annaka fadil fa'araftu ataupun kalau dibuang ya berarti araftu annaka fadil, kalau ada ammanya boleh. Ya. Ataupun kalau seperti ini keadaannya wajib ya didahulukan maf'ulnya, sudah lewat itu kan. Ammal yatima fala taqhar. Amma annaka fadil fa'araftu. Keadaan yang kedua, dari keadaan di mana maf'ul wajib didahulukan dari fi'ilnya, maf'ul dulu kemudian fi'ilnya. An yakuna al-fi'lul 'amilu fihi fi'la ta'ajjub, agar fi'il yang beramal pada maf'ul itu adalah fi'il ta'ajjub. Contoh ucapanmu ma ahsana Zaidan. Ma ahsana Zaidan. I'rabnya bagaimana ma? Nah. Hah? Iya. Apa nakira mausufa bukan? Nakira mausufa ya. Maknanya apa? Syai'un 'adzim. Mubtada. Ya. Mabni ala sukun fi mahali raf'in. Kemudian setelahnya ahsana fi'lun, ya fi'lun madh mabni ala fath, kemudian fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdirnya huwa ya'ud ila ma zaidan maf'ulun bih. Di sini wajib zaidan di akhirkan dari fi'il yang enggak boleh dikatakan ma zaidan ahsana. Contohnya misal itu adalah wa ma akrama khalida. Tempat yang ketiga, al-mawdi'u tsalits, tempat yang ketiga di mana wajib maf'ul didahulukan dari fi'ilnya, an yakuna al-fi'lul 'amilu fihi silatan li harfin masari nasibin. Agar fi'il yang beramal padanya, pada apa? Pada maf'ul itu adalah silah. Fi'ilnya sebagai silah dari huruf masdar yang menasobkan. Ya. Karena huruf masdar enggak nyebutnya menasobkan. Lau enggak menasobkan. Wa dzalika an wa kai. Ya. Silah ataupun huruf masdar yang menasabkan adalah an dan kai. Nahu qaulika, contoh ucapanmu yu'jibuni an tadriba Zaidan. Yu'jibuni an tadriba Zaidan atau ji'tu kai adriba Zaidan. Di sini wajib maf'ulnya diakhirkan. Enggak boleh dikatakan an tadriba Zaidan yu'jibuni misalkan. Ataupun apa? Kai adriba Zaidan ji'tu, enggak boleh. Tempat yang berikutnya fa in kana, ataupun masih ada di sini penjelasannya. Fa in kana al harful masdari ghairu nasibin lam yajib ta'khirul maf'uli 'anil 'amili fihi. Adapun galau huruf masdarnya tidak menasabkan, sekedar huruf masdar saja, maka tidak wajib maf'ulnya diakhirkan dari 'amil yang beramal pada maf'ul itu. Contoh waditu law tadribu Zaidan. Law di sini harful masdarin tapi ghairu nasibin. Ya juzu an taqul, boleh kau mengatakan waditu lau Zaidan tadribu. Boleh dikatakan waditu lau tadribu Zaidan atau waditu lau Zaidan tadribu. Kenapa kira-kira? Ya karena an masariya mesti diikuti oleh apa? Fi'il langsung, enggak boleh dihalangi oleh penghalang. Ya. Enggak boleh dikatakan yu'jibuni an Zaidan tadriba, enggak boleh. Ataupun jitu kai Zaidan adriba, enggak boleh. Ya. Wadidtu law Zaidan tadribu. Oh iya, filnya tadrib tu. Wa nahu qawlika, dan contoh ucapanmu, yu'jibuni ma tadribu Zaidan. Boleh pula dikatakan yu'jibuni ma Zaidan tadribu. Nah, itu tempat yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Tempat yang pertama yang disebutkan di sini dari tempat di mana maf'ul wajib didahulukan dari fi'ilnya, yaitu ketika maf'ulnya terbentuk dari an nasariyah mukhaffafatan kana atau mutsaqqalah. Ya. Alima lan tuhsuhu. Ya. Tempat yang kedua, agar fa'ilnya yang beramal pada maf'ul itu adalah apa? Termasuk fi'il ta'ajub. Yang keempat, agar fi'il yang beramal pada maf'ul itu adalah silah bagi huruf masdar yang menasobkan. Silah bagi huruf masdar yang menasobkan. Kalau tidak menasobkan, maka tidak wajib. Wadidtu law Zaidan tadribu. Walai pula wadidtu law tadrib Zaidan. Al-mawdi'ur rabi, tempat yang keempat, an yakuna al-fi'lul amilu fihi majzuman bijazimin ma. Ma di sini apa? Ma apa? Ya. Nakirah mausufa biha, ya. Nakirah yang disifati dengannya. Sifat bagi jazim, kan? Ya. Al-maudhi' ar-rabi, tempat yang keempat, an yakuna al-fi'lu, agar fi'il yang beramal pada maf'ul itu majzuman, dijazmkan oleh penjazm apa saja, gitu. Penjazm yang mana saja? Nakirah mausufa biha, sifat dari jazim. Agar fi'il yang beramal pada maf'ul itu dijazmkan oleh penjazm yang mana saja? Umum. Wadzalika kaqaulika, contohnya ucapanmu, lam tadrib Zaidan. Enggak boleh dikatakan lam Zaidan tadrib. Lam, ya, tidak bisa masuk ke selain fi'il. Tanda, bahkan tanda fi'il mudhari maksudnya lam. Fa in qaddamta al maf'ula 'ala al jazim faqulta Zaidan lam tadrib jaz. Adapun kalau engkau dahulukan maf'ulnya dari penjazmnya dengan engkau katakan Zaidan lam tadrib jaz, boleh. Ya. Kalau didahulukan dari fi'ilnya enggak boleh, tapi kalau didahulukan dari lamnya boleh. Zaidan lam tadrib boleh. Tapi kalau dikatakan lam Zaidan tadrib enggak boleh. Persis seperti pembahasan itu, ya. An itu dan kai itu, ya. Kemudian al-maudhi'ul khamis, tempat yang kelima, an yakuna al-fi'lul 'amil mansuban bilan 'indal jumhur, agar fi'il yang beramal, ya, dinasabkan oleh lan menurut jumhur, au bi idzan 'inda ghairil kisai, ataupun dengan idzan menurut selain kisai. Contoh ucapanmu, lan adriba Zaidan, tidak boleh dikatakan apa? Lan Zaidan adrib. Tapi kalau didahulukan dari lannya boleh enggak? Zaidan lan adriba, ya, boleh. Contoh ucapanmu idzan ini, idzan ukrima al-mujtahida. Idzan ukrima al-mujtahida. Enggak boleh dikatakan apa? Idzan al-mujtahida ukrima, enggak boleh. Fala yajuzu an taqul lan zaidan adrib kama la yajuzu 'inda al-jumhur an taqula idzan al-mujtahida ukrim. Wa ajaza al-Kisai an taqula idzan al-mujtahida ukrim. Al-Kisai membolehkan untuk maf'ul pada idzan didahulukan dari amilnya. Idzan al-mujtahida ukrim. Hai, itu lima tempat, ya, di mana maf'ul wajib diakhirkan dari fi'ilnya, persis setelah enggak boleh didahulukan setelah fi'ilnya persis gitu. Kalau sebelum fi'ilnya, ya, bisa, masih bisa. Yang dilarang di sini kalau didahulukan dari fi'ilnya. Enggak boleh maf'ul dulu kemudian fi'il. Itu di lima tempat. Ya, ingat-ingat. Apa yang pertama? Agar makmulnya adalah an al-masariyah. Ya, apakah mukhaffafah atau mutsaqqalah? Yang kedua, bahasan. Agar fi'il yang beramal pada maf'ul itu fi'il ta'ajjub. Yang ketiga. Agar fi'ilnya bersambung dengan masdar yang menasabkan. Yang keempat, apa? Agar amil yang beramal pada maf'ul itu adalah apa? Majzum, ya, dijazmkan dengan penjazm manapun. Kemudian yang berikutnya, ya, agar fiil yang meramal pada maf'ul itu yang tidak boleh didahulukan dari fiilnya adalah apa? Dinasubkan, ya, oleh lan ataupun apa dengan izan. Menurut selain Kisai, masih ada? Sudah. Apa sebutkan 5? Dari awal sampai akhir. Ya, Asani. Asani. Ya, Talib. Ya, Hasan. Ya, Hasan. Ya, Hasan Rafiq. Ya. Sini ada sidrok ini. Dibaca belum sidroknya nih? Belum ya? Ada sidrok wasani itu. Wasani kata Ibnu Aqil dalam syarahnya, wasani ma yajuzu taqdimu wa ta'khiru. Apa yang wajib ataupun apa yang boleh untuk didahulukan dan diakhirkan dari maf'ul. Maf'ul yang boleh didahulukan dan diakhirkan. Contoh daraba Zaidun amran. Boleh dikatakan amran daraba Zaidun. Ya. Ataupun daraba amran Zaidun. Bisa dengan 3 keadaan. Ditakdim dan ditakhir. Boleh maf'ulnya didahulukan dari fa'ilnya ataupun dari fi'ilnya. Di sini ada istidrak. Istidrak itu islahul khata, diperbaiki kesalahannya, atau ikmal an-naqs, menyempurnakan yang kurang. Itu al istidrak. Ya, maksudnya islahul khata ataupun ikmal an-naqs, menyempurnakan kekurangan. Sebutkan di sini wa istadrak alaih, perlu disempurnakan di sini ucapan asy-syarih. Ya, ini idza kana al-fi'lu masbuqan biqad. Ya. Maksudnya kalau fi'ilnya didahului oleh qad, maka tidak boleh ditakdim dan ta'khir. Sini hanya seperti ini aja. Ataupun oleh saufa, ataupun oleh rubbama, ataupun qallama, ataupun idza kana, itu yang pertama dulu. Jadi kalau fi'ilnya didahului apa? Qad, contohnya apa? Qad daraba Zaidun amran. Sepertinya enggak boleh kalau seperti itu. Iya, ataupun fi'ilnya didahului apa? Sin. Saufa yadribu Zaidun amran. Ini pembahasan takdim maf'ul ala apa? Ala fi'il ya. Ya, jadi ini pembahasannya tentang bolehnya mendahulukan maf'ul dari apa? Dari fi'il. Kata beliau, ma yajuzu taqdimu wa ta'khiru, apa yang di situ maf'ul boleh didahulukan ataupun diakhirkan dari fi'il. Ini ada istidraknya, tidak mutlak demikian. Dikecualikannya itu apabila fi'ilnya didahului oleh qad, maka enggak boleh maf'ulnya didahulukan dari fi'ilnya. Contoh, qad daraba Zaidun amran, enggak boleh dikatakan qad apa? Sebelum qadnya apa? Amran. Qad daraba Zaidun. Tapi kalau takdim maf'ul di atas fa'ilnya masih bisa. Tapi kalau didahulukan maf'ulnya dari fi'ilnya enggak boleh kalau ada qad, seperti qad daraba Zaidun amran. Enggak boleh dikatakan amran qad daraba Zaidun. Ataupun kalau ada apa? Saufa. Enggak boleh dikatakan amran Sa'id ribu Zaidun. Ya. Ataupun dimasukkan apa? Rubbama ataupun qallama. Yang kedua, idza kana al-fi'lu muakkadan bin nun. Kalau fi'ilnya ditakdir dengan nun, sudah. Tahu di awal-awal itu, kritikan bait syairnya Ibnu Malik itu. Pada bahasan apa ya? Sibanna. Awin siban itu sebelumnya. Maf'ul didahulukan. Enggak boleh. Cuma daruroh syariah masih gitu ya? Jadi tempat ataupun istidrak berikutnya tidak boleh mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya apabila fi'ilnya ditaukid dengan nun. Taukid khafifah atau taqilah. Contohnya apa? Haribanna misalnya. Haribanna hawaka, perangilah hawa nafsumu. Enggak boleh hawaka haribanna. Ya. Masih ingat itu? Awal-awal Bashir itu ya, wansiban. Jadi maf'ulnya dulu disebutkan, kemudian fi'ilnya diakhirkan, dikasih taukid dan taukid. Masih ingat kan ada kritikan itu dari Asyuti kalau tidak salah. Ya. Hah? Ada yang ingat gak? Apa? Ya, faftah awin siban. Ya mungkin kalau dijadikan faftah, maafnya masih bisa ya. Iftah. Kali ini masih bisa dibawa kepada iftah itunya. Yang awal-awal bait itu. Apa? Nah, bukan jadi maafnya dulu, kemudian setelah itu didahkan fiilnya dikasih taukid. Masih ingat gak? Ada kritikan dari Suyuti itu. Di awal-awal bait. Coba kalau antum ulang-ulang, antum dapat di situ. Apa? Warafa wa nasfa jalan i'roba itu. Warafa wa nasfa jalan. Nah itu. Iya itu. Warafa wa nasfa jalan i'roba. Di sini didahulukan. Ya ada kritikan kan Asyuti di situ. Warafa wa nasfa jalan. Ah itu betul, itu yang saya maksud. Ya, ya ada isi droknya ya jadi ya. Jadi maf'ul boleh didahulukan dari fa'ilnya pada keadaan yang kedua ini, tapi ada isi drok selama apa? Fi'ilnya belum dimasuki atau tidak dimasuki oleh qad, saufa, rubbama dan qallama. Juga yang kedua agar fi'ilnya tidak ditaukid dengan nun. Sudah kita jelaskan sebelumnya kenapa demikian ya. Karena tujuan dikasih taukid itu untuk ihtimam pada fiilnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? وآخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر آخر كان لفعل إن لبس حذر apabila dikhawatirkan adanya labs kelancuan mana fa'il mana maf'ul أو أضمر الفاعل غير منحصر atau dijadikan fa'ilnya dhamir dalam keadaan dia fa'ilnya tidak dihasr وآخر المفعول إرمي جلاسيا في الفاعل المفعول In labsun hudir, labsun sebagai apa? Ya, sebagai naifal dari fil yang mahdus yufasiruhuma ba'dahu. Seperti itu kaidahnya terus menerus. Aslinya in hudiro, labsun hudir. Ya, jangan bingung ya seperti itu. Sudah sering berulang. Ada berapa mazhab dalam masalah ini? Ada tiga mazhab. Yang pertama menjadikan labsun sebagai fa'il dari fil yang mahdus yufasiruhuma ba'dahu. Yang kedua, ini mazhabnya orang-orang Basrah. Yang kedua, mazhabnya sebagian orang Kufah menjadikan labsun sebagai fa'il yang muqaddam, hadir sebagai fi'ilnya. Mazhab yang kedua, mazhab siapa? Al-Afash. Yang membolehkan labsun sebagai mubtada, hadir sebagai khabar. Au udmir al-fa'ilu ghaira munhasir. Ataupun disembunyikan fa'il dalam keadaan dihasir. Atau bukan disembunyikan, ataupun udmir al-fa'il fa'ilnya dijadikan dalam bentuk dhamir yang tidak dihasr. Terus sini penjelasannya. Wajib taqdimul fa'ili 'ala al-maf'ul idza khifa al-tibasu khifa al-iltibasu ahadima bil akhar. Wajib mendahulukan fa'il dari maf'ulnya idza khifa al-tibasu ahadima bil akhar apabila dikhawatirkan tersamarkan salah satunya dengan yang lainnya. Kama idza khufiya al-i'rabu fihima, sebagaimana kalau sisi i'rabnya samar, tidak jelas semuanya fi'il dan fa'ilnya. Ya. Kapan itu? Sisi i'rabnya tidak jelas disebutkan di sini. Yakhfal i'rabu idza kana taqdiriyan aw mahalliyan afada subban. Tersamarkan i'rabnya fa'il dari fi'ilnya apabila i'rabnya takdiri muqaddar. Karena misalkan sama-sama isim maksur. Ya. Ataupun kalau sama-sama diidhofahkan kepada ya mutakallim. Aw mahalliyan ataupun mahalli sama-sama keduanya i'rabnya mahalli karena keduanya mabni. Maka ini kan enggak jelas mana fi'il dan fa'il. Sebutin di sini walau arba anwa' minal asma, ada 4 macam isim yang dari sisi i'rabnya tidak jelas. Isim isyarah. I'rabnya apa ini? Mahalli atau takdiri? Ya mahalli ismul mausul mahalli. Al ismul maqsur takdiri. Al mudhaf ila ya'il mutakallim takdiri. Jadi wajib ketika itu untuk mendahulukan apa? Fa'ilnya. Kenapa? Karena hukum asalnya demikian, rutbah al fa'il itu adalah apa? Takdim. Didahulukan dari maf'ul. Walam tujad qarinatun tubayyinul fa'ila minal maf'ul. Ketika tersamarkan tidak jelas sisi i'rabnya antara fa'il dan maf'ul, kemudian tidak didapati adanya qarinah yang membedakan antara fa'il dan maf'ul, maka wajib ketika itu fa'il didahulukan. Wajib yang pertama dianggap sebagai fa'il, yang kedua sebagai maf'ulnya. Contoh daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Anda wajib mengi'rabnya Musa sebagai ya, fa'il, Isa sebagai maf'ul. Fa'ijibu kaunu Musa fa'ilan wa Isa maf'ula. Wa hadha madhhabul jumhur, ini madhhabul jumhur. Wa ajaza ba'duhum taqdimal maf'uli fi hadha wa nahwi. Sebagian membolehkan mendahulukan maf'ul dalam contoh ini hanya semisalnya. Tapi yang rajih madhhabnya jumhur. Qala, sebagian ini yang membolehkan, li'anna al-'arab laha gharadun fil iltibas, karena orang Arab itu memiliki tujuan dari disamarkannya mana fa'il dan maf'ul. Ada tujuannya. Kama laha gharadun fit tabyin, sebagaimana ya, laha orang Arab ya, memiliki gharad dalam menjelaskan kalimat mana fa'il mana maf'ulnya, ada tujuan juga kadang disamarkan untuk satu tujuan pula. Al-laha kembali mana? Al-Arab ya, isim jenis laha. Ada catatan enggak di sini dari Syekh Muhammad Muhyiddin? Alladzi dzakara dzalika huwa Ibnu al-Hajj. Yang menyebutkan hal ini adalah Ibnu al-Hajj. Yang menyebutkan apa? Ya. Bolehnya mendahulukan maf'ul dari fa'il dalam kondisi tidak jelas mana tidak jelas i'rabnya mana fa'il dan maf'ul, tidak ada qarinah. Alasannya katanya apa? Orang Arab memiliki tujuan dengan iltibas menyamarkan mana fa'il dan maf'ul itu sebagaimana mereka punya tujuan dengan menjelaskan mana fa'il dan maf'ulnya. Wa qad akhta'a al-jadah, sungguh beliau telah salah jalan. Ya, nyimpang salah. Fa innal arab la yumkin an yakuna min aghrabiha al-ilbas, karena orang Arab tidak mungkin memiliki tujuan untuk membuat ilbas samar bingung orang. Idh min sya'ni al-ilbas an yafhama sami'u ghayra ma yuridu al-mutakallim, karena perihal ilbas itu adalah si pendengar memahami sesuatu yang tidak diinginkan oleh si pembicara. Dengan ilbas. Ya. Jadi sya'nul ilbas, keadaan ilbas adalah si pendengar memahami sesuatu yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh mutakallim. Walam tubu' al-lugha illa lil-ifham, sedangkan bahasa Arab tidaklah diletakkan kecuali untuk bisa difahami. Ya, sebuah bahasa juga demikian ya. Diletakkan untuk bisa difahami, diambil faedahnya. Wa ma dzakarahu Ibnu al-Hajj li tad'im hujjatihi mimma ja'a 'an al-'arabi kullihi laysa min al-ilbas fi syai'. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnul Hajj ditad'imi hujjati, untuk menopang hujjah beliau dari apa yang datang dari orang Arab, ucapan orang Arab seluruhnya, laisa minal ilbas fi syai', sama sekali tidak masuk pembahasan ilbas. Wa innama huwa min babil ijmal, hanyalah itu masuk pada bab ijmal, menyebutkan sesuatu secara global, beda dengan ilbas gitu ya. Sama enggak ilbas dengan ijmal? Beda. Kalau ijmal ada faedahnya. Falamma altabasa alaihi alfarqu bainal ilbas wal ijmal lam yufarriq baina hukmiha, tatkala tersamarkan, terancukan di sisi Ibnul Hajj perbedaan antara ilbas dan ijmal, atau tatkala beliau tidak membedakan atau tidak bisa membedakan antara ilbas dan ijmal, lam yufarriq baina hukmihi, makanya beliau tidak membedakan hukum keduanya. Nah itu. Fa idza wujidat qarinatun, tubayyinul fa'ila minal maf'ul jaza taqdimul maf'ul wa ta'khiruhu. Adapun kalau didapati ditemukan adanya qarinah, indikasi yang menjelaskan mana fa'il dan mana maf'ul, maka boleh mendahulukan maf'ul dan mengakhirkannya. Ya, qarinahnya ini ada dua. Ada dua qarinah. Ah, belum selesai. Catatan kaki akhirnya belum selesai ini ya. Jadi mana nih? Balik lagi. Oh, ada lanjutannya di bawahnya. Oh, iya ada lanjutannya ya. Wal farqu bainahuma anna al-ijmala huwa ihtimalul lafzi li ma'nayayn aw akthar min ghairi an yasbiq ahad al-ma'nayayn ila dhihni as-sami'. Perbedaan antara keduanya antara apa dengan apa? Ijmal dengan ilbas. Kalau ijmal katanya ihtimalul lafz, satu lafaz memungkinkan dua makna atau lebih. Min ghairi an yasbiq ahad al-ma'nayayn, tanpa ada satupun makna yang bisa difahami langsung oleh dhihni. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Tidak ada yang langsung difahami. Ini yang rajih dalam din, benar itu. Paham? Ala taru anna kalau sami'ta kalimah Umair, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya kalau engkau dengar kalimat Umair bizinati at-tashhir dengan wazan tashhir, lahtamala indaka an yakuna tashhir Umar. Maka niscaya memungkinkan bahwasanya Umair adalah tashhir dari Umar. Kami yahtamil an yakuna tashhir Amr, sebagaimana dia Umair juga mungkin bentukan tafsir yang diambil dari Amr. Fi dunyanya kun ahadu ma asbaq ila dhihnika min al-akhir, tanpa ada salah satunya yang langsung bisa difahami oleh benakmu dari yang lain. Tidak disebutkan Umair apa? Umair. Nah, ini ijmal ini. Bisa jadi ini tafsir Umar atau ya Amr gitu. Fama lil bas wa huwa ihtimalul lafzi li ma'nayaini aw akthar ma tabaduri wal maqsud minhuma ila dhihni sami'. Hadabul ilbas adalah satu lafaz memungkinkan dua makna terlebih. Tapi ma'a ada yang ditanya sini, ma tabaduri wal maqsud minhuma ila dhihni sami', disertai dengan masuknya sesuatu yang tidak dimaksud ke benak si pendengar. Tuh. Jadi memungkinkan beberapa makna, tapi yang masuk di sisi pendengar makna yang lain gitu. Bukan salah satu dari dua makna ini, bukan yang lain. Ma tabadur ghairil maqsud minhuma. Saya ulangi. Adapun ilbas, maka dia adalah ihtimal, satu lafaz memungkinkan dua makna, ya, atau lebih, disertai dengan tabadur ghairil maqsud, langsung difahami sesuatu yang tidak dimaukan dari keduanya di sisi atau di benak si pendengar itu. Ya. Jadi yang terbayang justru yang bukan dimaksud, yang dimaukan. Fadzalika kama fil mitsali allazi dzakarahu syarih, seperti nah ini. Dalam contoh yang disebutkan oleh syarih, ala taru annaka law qulta, tidak akan kau perhatikan kalau kau berkata dzuraba Musa Isa. Ya. Lahtamala hadzal kalam an yakuna Musa madruban walakinahu yasbiq ila dhihni ka annahu dharibu dharibun bisababi anna al-asl an yakuna al-fa'il waliyan li fi'lihi. Ya. Kita ulangi ya. Dari tadi famal ilbas, adapun ilbas maka dia adalah ada satu lafaz yang memungkinkan dua makna atau lebih. Ya, bersamaan dengan yang masuk ke benak. Ya, si pendengar adalah makna yang tidak dikehendaki gitu. Dari makna-makna yang ada itu yang masuk difahami oleh si pendengar, bukan makna yang dimaukan oleh si mutakallim. Contohnya di sini Boroba Musa Isa. Inilah tamal hadzal kalam. Kalam ini ya memungkinkan an yakuna Musa madruba, Musa sebagai yang dipukul. Ya mungkin walakinahu yasbiq ila dhihnika annahu dharib. Tapi ataupun hanya saja yasbiq ila dhihnika, yang difahami dalam benakmu annahu dharib, bahwa dia yang memukul. Bisa babi annal asl an yakuna al-fa'il waliyan li fi'lihi. Karena sebab bahwasanya hukum asal dari fa'il adalah waliyan li fi'lihi. Datanglah fi'il. Wala yumkin an yakuna al-ilbas min maqasidil bulagha. Fafham dhalika tadabbur. Nah, tidak mungkin bahwa ilbas itu termasuk dari tujuan-tujuan ahli balaghah. Fahami dan renungkanlah. Jadi kalau dipastikan pokoknya yang pertama itu apa? fa'il yang kedua maful ya selesai. Tapi kalau bisa memungkinkan, membolehkan, bingung. Yang kita maukan misalkan Isa fa'ilnya ternyata difahami oleh si pendengar Musanya. Atau sebaliknya, kita memaukan menghendaki Musa fa'ilnya ternyata difahami Isa. Musa tadi apa? Fa'ilnya ternyata mafulnya. Tapi kalau ditetapkan kaidah ini, kalau tersamarkan sisi i'rabnya tidak ada qorina lafziyah ataupun apa? Haliyah yang menunjukkan mana fa'il dan mafulnya. Pokoknya yang pertama fa'il, selesai. Tidak ada ilbas di situ. Ya. Fa idza wujidat qarinah, kalau ditemukan adanya qarinah yang menjelaskan atau membedakan mana fa'il dan maf'ul, maka boleh mendahulukan maf'ul dan mengakhirkannya dari fa'il. Contoh akala Musa al-kumasra. Isim jenis mufradnya dengan ta al-kumasratul al-kumasratu. Ya, baqarah. Akala Musa al-kumasra, Musa memakan al-kumasra. Apa al-kumasra? Kumasra apa? Bir. Wakal al-kumasra Musa. Ini jelas. Tidak mungkin dipahami bahasa kumasra memakan Musa. Tidak mungkin. Ah, di sini ada faedah tambahan juga nih. Qad takunul qarinatu dala ala al-fa'il ma'nawiyah. Terkadang qarina indikasi yang menunjukkan fa'il itu sifatnya ma'nawiyah. Indikasinya ma'nawiyah. Dan terkadang lafziyah. Kalau yang dicontohkan apa? Lafziyah atau ma'nawiyah? Akala Musa al-kumasra. Ma'nawiyah, maknanya kelihatan. Kalau kita enggak tahu maknanya bisa bingung. Kama fi misal syarih, kama fi qawlika ardu'ati sughra al-kubra. Mana di sini yang menyusui? As-sughra atau al-kubra? Ya, al-kubra jelas. Idla yajuzu an yakuna al-irdha' qad hasala min as-sughra lil-kubra. Kama la yajuzu an yakuna Musa ma'kulan wal kumathra hiya al-akil. Yang jelas wal qarinah lafdhiyah salasatu anwa'. Dan di sana ada qarinah lafdhiyah yang menjelaskan mana fa'il dan maf'ul. Ketika tersamarkan atau terjadi kesamaran antara fi'il dan fa'il karena dari sisi i'rab tidak zahir. Qarinah lafdhiyah yang pertama an yakuna li ahadi matabi'un zahir zahirul i'rab. Bagi salah satu dari keduanya, yaitu ketika salah satu dari keduanya fi'il atau maf'ulnya ada tabi' sifatkah badal taukid yang zahirul i'rab, yang dia i'rabnya zahir. Kalau sama-sama i'rabnya muqaddar ya jelas lagi. Contoh daraba Musa dharifu Isa. Fa inna dharif tabi' li Musa, artinya dharif jelas tabi' bagi Musa. Kalau rafa'a kana Musa marfu'a. Kalau seandainya dharif dirafa'kan ad-dharifu berarti Musa marfu' sebagai mausufnya, man'utnya, sebagai fa'il dia berarti. Walau nasaba tu nusiba kana Musa mansuban kadzalik. Seandainya dinasabkan dharif maka Musa ikut mansub berarti Isa fa'ilnya. Asan yang kedua an yattasil bisabiq minhuma dhamirun ya'udu 'ala al-mutaakhir. Ya, an yattasil bisabiq minhuma, pergandengan dengan yang salah satu yang mendahuluinya, yang mendahuluinya itu fa'il dan maf'ul, pergandengan dengan salah satu dari keduanya yang mendahului. Dhamirun ya'udu 'ala al-mutaakhir, dhamir yang itu kembali kepada sesuatu yang diakhirkan. Saya ulangi, tambahan yang kedua dari qarinah ataupun qarinah yang kedua adalah bersambungnya. Ya. An yattasil, bersambungnya dhamir yang kembali kepada yang diakhirkan bersama yang mendahului dari keduanya. Fa'il atau maf'ul. Contoh daraba fatatu Musa, daraba fatahu Musa. Di sini kan bersambung dengan yang mendahului. Fata kan mendahului Musa. Ya. Bersambung dengan yang mendahului ini fata dhamir ha yang kembali kepada yang diakhirkan Musa. Maka ini mesti mana fa'ilnya? Daraba fatahu Musa. Mesti fa'ilnya apa? Daraba fatahu Musa mesti fa'ilnya apa? Musa, enggak mungkin fatahu fa'ilnya. Ya. Fahuna yata'ayyan an yakuna fatahu maf'ula, di sini mesti bahwasanya fatah sebagai maf'ulnya karena bersama fatah ada dhamir yang kembali kepada Musa yang diakhirkan. Kenapa idlau ja'altahu fa'ilan wa Musa maf'ulan la'ada dhamiru 'alamat akhir lafdhun wa rutbah. Fa huwa la yajuz. Dikarenakan seandainya engkau dahulukan fa'il Idlau ja'altahu, seandainya kau jadikan dia itu fatah sebagai fa'ilnya dan kau jadikan Musa sebagai maf'ulnya, maka konsekuensinya adalah la'ada dhamir alamat akhirin lafzan wa rutbah. Ini saya dhamir akan kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Yang seperti ini tidak boleh. Ini sudah ma'ruf kaidah seperti ini. Ya. Faham kan? Baru fathu Musa kalau antum jadikan fatahu sebagai fa'il. Ya. Maka hak di sini kembali kepada Musa. Di mana Musa ini mutakhir lafadznya. Juga mutakhir apa? Rutbahnya, karena Musa rutbahnya maf'ul fatah fa'il. Maka seperti ini enggak boleh. Ya. Bi khilafi ma law ja'altahu maf'ula, berbeda halnya kalau engkau jadikan dia fatah sebagai maf'ul. Fa inna dhamir hina idzin a'id 'ala mutakhir lafdzun mutaqaddim rutbatan. Berbeda halnya kalau engkau jadikan fatah sebagai maf'ul, maka dhamir ketika itu ya kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafadznya, tapi rutbahnya mutaqaddim mendahului fa'il. Yang seperti ini boleh. Sudah lewat seperti ini. Nah itu, tempat yang kedua. Asalis yang ketiga. Dari qarinah lafziyah, an yakuna ahaduma mu'annasan wa qad ittasalat bil fi'li 'alamatu ta'nits wa dhalika ka qawlika darabat Musa Salma. Ya. Bersama salah satu dari keduanya, fi'il atau maf'ul, situ. Bersama salah satu dari keduanya mu'annas, atau saya ulangi, an yakuna ahaduma mu'annasan, salah satu dari keduanya mu'annas. Wa qad ittasalat bil fi'li 'alamatu ta'nits, dalam keadaan fi'ilnya bergandengan dengan tanda ta'nits. Contoh ucapanmu darabat Musa Salma, mesti yang memukul siapa? Ya, Salma. Ada taknya. Kalau dibuang taknya bagaimana? Darabat Musa Salma. Terjadi apa? Ilbas. Fa inna iqtirana ta bil fi'li dalun ala anna al fa'il muannats. Sungguhnya bergandengannya ta dengan fi'il menunjukkan kepada bahwasanya menunjukkan bahwa fa'ilnya muannats. Fatakhuru hina idzin anil maf'ul yadur. Sehingga diakhirkannya yang mu'annas atau fa'il yang mu'annas ini dari maf'ulnya tidaklah memadaratkan. Ya. Syaraf, apa syaraf? Sebutkan qarina yang pertama dari qarina lafziyah. Bentuknya apa? Hah? Qarina lafziyah bentuknya apa? Bersama salah satu dari keduanya apa? Ada tabi yang i'rabnya zahir. Yang kedua apa, Biaki? Dari qarina lafziyah. Bahasa Indonesia saja apa? Agar bersama isim yang mendahului itu ada dhamir yang kembali kepada yang diakhirkan. Yang ketiga, Mar? Ya, salah satu dari keduanya fi'il atau maf'ul, ada yang mu'annas, kemudian bersama apa? Bersama fi'ilnya ada tak ta'nits. Salah satu dari keduanya mu'annas, kemudian bersama fi'ilnya ada tanda ta'nits. Adapun kalau tidak ada tanda ta'nitsnya, kembali terjadi ilbas. Wa ma'na qawli, ini makna dari ucapan beliau pada bait yang pertama atau pada potongan bait yang pertama. Wa akhiril maf'ula in labsun hudhir, akhirkanlah fi'il apabila dikhawatirkan terjadi kerancuan, ketidakjelasan mana fa'il dan maf'ul. Sudah lewat. Kapan terjadi ketidakjelasan? Pada empat keadaan, yaitu ketika ataupun rincinya ketika i'rabnya apa? Globalnya rinci apa? Globalnya ketika i'rabnya muqaddar ataupun mahalli. Itu terjadi di empat tempat. Adapun kalau ada qarinah lafziyah ataupun ma'nawiyah, maka tidak mengapa, karena faedahnya dihasilkan, si pendengar bisa memahami kalam. Wa ma'na qawlihi aw udmira al-fa'ilu ghairu munhasir, atau dijadikan fa'ilnya dhamir yang tidak dihasr. Maka ketika itu apa? Wajib untuk maf'ulnya di ya. Annahu yajib aydhan taqdimul fa'il wa ta'khirul maf'ul idza kana al-fa'il dhamiran ghairu mahsur. Itu bahwasanya maksud dari ucapan ini adalah wajib juga mendahulukan fa'il dan mengakhirkan maf'ul apabila fa'ilnya dhamir yang tidak dihasr. Apabila fa'ilnya dhamir yang tidak dihasr. Contoh darabtu Zaidan. Ya. Ini kan fa'ilnya apa? Dhamir ya. Dharabtu Zaidan. Kalau seandainya di akhirkan fa'ilnya, maka dhamirnya jadi munfasil. Enggak boleh. Daraba Zaidun, daraba Zaidan. Boleh enggak? Ya. Ya bukan lagi apa? Dhamir. Kalau dhamir enggak boleh kan? Katakan daraba Zaidan anak. Ya. Fa in kana dhamiran mahsuran, adapun kalau fa'ilnya dhamir yang dihasar, ya. Wajib ta'khiruh, maka wajib mengakhirkan fa'ilnya. Contoh madaraba Zaidan illa ana. Ya boleh. Bahkan harus seperti itu. Faham maknanya ya? Au udmira al-fa'ili ghairu munhasir, atau fa'ilnya dalam keadaan dhamir ataupun dijadikan fa'ilnya dhamir yang tidak dihasar, maka ketika itu wajib fa'il didahulukan dan maf'ul diakhirkan. Nah, kalau dihasar fa'ilnya, wajib diakhirkan fa'ilnya. Pokoknya dihasar-hasar itu diakhirkan. Ya, sudah lewat. Khobar kah, atau mubtada kah, maf'ul kah, atau fa'il kah, dihasar, dihasar dengan apa? Ma dan illa itu. Lihat contohnya. Wa min zalika qawlu Amr ibn Ma'di Karib wa ansyadnahu fi mabahith ad-dhamir. Termasuk pembahasan ini dari ucapan Amr ibn Ma'di Karib, dan kami lantunkan pada pembahasan tentang ad-dhamir. Qad 'alimat Salma wa jaratuha ma qattara al-farisa illa ana. Tuh. Qad 'alimat Salma, Salma telah mengetahui juga tetangganya. Ma qattara al-farisa illa ana. Saya 'alim al-yaqin ya. Bahwasanya ma qattara tidaklah mampu menjatuhkan, mengalahkan al-faris penunggang kuda itu. Pahlawan penunggang kuda itu kecuali saya saja yang bisa melumpuhkannya. Di sini apa? Maqattara al-farisa illa ana. Fa'ilnya dihasar ana, maka wajib diakhirkan. Ya. Kalau seandainya maqattartu illa al-farisa, yang dihasar apa di sini? Ya maf'ulnya. Yang dihasar kan fa'ilnya. Saya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya bisa iya lanjut misalnya Salma ibab ibunya atau kakaknya Musa adiknya dipukul sama kakaknya. Iya kan? Betul enggak? Doroba Musa Salma. Ini ada fasil juga kan? Boleh enggak doroba fa'ilnya Salma? Boleh kan ada pemisah? Faqad yudhihul faslu. Apa hadatha ifi? Itu ya. Bisa juga dibuang itu. Tarkata'i fi nahwi atal qadhiya bintu atal qadhiya bintu al-waqifi. Tapi yang zahir biasanya fa'ilnya yang mudzakarnya ya. Tapi ya, almi boleh kan dari dua sisi. Ah, boleh dua sisi ini boleh. Ya, yang lain. Iya, yang ini karena di sini ada dua maful. Ada ma qattara. Qad 'alimat Salma wa jaratuha ma qattara faris illa ana. Oh, di sini maknya ma nafiyah di sini. Ya, ditaklid dengan ma ya. Ma nafiyah. Berarti di sini iramnya sadda masadda mafulai alima ya. Dita'li dengan ma. Qad 'alimat Salma wa jaratuha ma qattara al-farisa illa ana. Apa kata Ibn Malik? Wal tazimi ta'liqa qabla nafi ma wa in wala gitu ya. Wa in wala. Ya, san. Rafiq. Wa ma bi illa aw bi inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasun dhuhar. Ini jam sekarang cepat kan? Oh ganti ya. Sekarang lambat, mau cepat. Terlalu anu mungkin pencetnya ya. Akhirnya sekarang lambat. Sekarang 17 ya ini. 7 menit berarti anunya. Selisihnya. ada hafalan enggak? Ada kan? Bashir kemarin. Nah, sekarang saya sudah dulu, coba di meroja dulu. Dari yang terakhir, watautan itu apa? Yang belum disorkan? Watau ya? Ya, di meroja dulu. والنظم رحمة الله عليه والتو معجم سوى السالم من مذكر كالتيم إحدى اللبن والحث في نعم الفتاة استحسن لأن قهد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن ينتصن والأصل في المبني أن ينفصل. والأصل في الفاعل أن تصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجو بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. والتاء مع جميس وسالم من متكر كتيم إهدى اللبن والحث في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجو بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. وتاو مع جميع سوى السالم من مذكر كالتائم واحد اللبن والحصف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في المفعول في الفاعل أن تصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجو بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وآخر المفعول إلا باسم حضر أو يضمر الفاعل غير منحصر. Watau ma'jam li watau ma'jam inti siwasalimin muzakarin kata i ihdalabin wal ma ihdalabin wal hazbu ka fatatil fatat istahsanu waqad yubi ha li anna qasdal jinsi fihi bayyinu wa qad yaji'u al mafulu muqaddamul fi'li. قال العلامة النحوي محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي والتاء مع جميس والسالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجيء المفعول قبل الفعل وآخر وقد يجي المفعول قبل الفعل وآخر المفعول إن لبس حذر أو أدمر الفائل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر آخر وقد يسبق إن قصد ظاهر. وشاع نحو خوف ربه عمر وشذا نحو زان نوره الشجر. قال رحمه الله تعالى والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس هدر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق أو أضمر الفاعل غير منحصر وأخر المفعول إن لبس هدر أو أطمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاعنه خاف ربه عمر وشزنه زان نوره الشجر وشزنه زان نوره الشجر وشزنه نوره الشجر قال المصنف رحمه الله تعالى الفاعل الذي والتاء ما جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى والتاء ما جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد جنسي فيه بين والأصل والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء قال المصنف رحمه الله تعالى والتاء ما جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل والتاء مع جمع سوى سالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاوب بخلاف الأصل وقد يجيء المفعول قبل الفعل. Wama bi'illa ya. Wama bi'illa au bi'inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasun buhar. Dan apa yang dengan illa atau dengan innama di hasar, apa saja isi fa'il ataupun maf'ul, apa saja dari fi'il atau maf'ul yang dihasar dengan illa atau dengan innama, akhir, maka akhirkanlah. Wa qad yasbiqu in qasun buhar, dan terkadang didahulukan. Ya. Yang dihasar itu apabila tujuan dari hasar itu jelas. Paham ini? Ya. Wa ma bi illa wa bi inna man hasar. Ya. Ma di sini isim mausul, bagi apa? Maful qadam di akhir. Di akhir ma. Ya. Bi illa wa bi inna ma in hasar. Bi illa jar majrur muta'alliq dengan in hasar al-ati. Aw harf athin fi innama jar majrur muta'alliq ataupun ma'tuf ala illa ya. In hasar fi'il madh fa'il musadir fihi jawaz an naqdir huwa ya'ud ila ma'al mausulah. Ya. Akhirkanlah apa yang di hasar dengan illa dan innama. Akhir man hasara fi illa aw bi innama asyaitu. Wa qad yasbiqu in qasun buhar. Yasbiqu di sini mana fa'ilnya? Ya. Wa min syadir huwa ya'ud ila ma juga. Akhirkanlah. Ya, wa qad yasbiqu terkadang mendahului yakni yang dihasar dengan illa atau innama. In qasdun buhar apabila tujuannya jelas. Seperti biasa qasdun i'rabnya sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhu yufassiru ma ba'dah in dhahara qasdun. Yaqulu idzan hasara al-fa'ilu aw al-maf'ulu bi illa aw bi innama wajaba ta'khiruh. Sunni berkata yaqul idzan hasara al-fa'il ataupun yaqul beliau musannif yaitu siapa? Ibnu Malik maksud dari ucapan beliau idzan hasara al-fa'il apabila fa'il dan atau maf'ul hasar dengan illa atau dengan innama maka wajib ditakhir. Yani hasar itu dari fa'il atau maf'ul maka dia wajib diakhirkan setelah illa ya. Atau setelah innama. وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره. Terkadang yang dihasar dari fa'il atau maf'ul mendahului yang tidak dihasar. Ya, dari sisi penyebutannya. إذا ظهر المحصور من غيره apabila jelas mana yang dihasar dan mana yang tidak dihasar. Ya. وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. Ya seperti ini kalau hasarnya dengan illa. Jadi bolehnya mendahulukan sesuatu yang dihasar dari yang tadi dihasar. Ini pada apa? Hasar dengan illa. Fa amma in kana al-hasru bi innama adapun kalau hasarnya dengan innama fa innahu la yajuzu taqdimul mahsur maka tidak boleh mendahulukan yang dihasar dari fa'il maf'ul. Wajib yang dihasar kalau hasarnya alatnya innama untuk diakhirkan. Kalau dengan illa boleh tapi dengan syarat. Iya, maksudnya jelas yang bisa difahami oleh si pembicara ataupun yang diajak bicara. Illa yadhhar kaunuhu mahsurun illa bi ta'khiri karena kenapa tidak boleh sesuatu yang dihasar dengan innama kecuali harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Illa yadhhar kaunuhu mahsurun illa bi ta'khiri karena tidaklah jelas bahwasanya dia dihasar kecuali dengan diakhirkan. Kalau tidak diakhirkan enggak jelas mana yang dihasar. Bikhilafil mahsur bi illa berbeda halnya dengan hasar dengan illa yang dihasar dengan illa fa innahu yu'rafu bi kaunihi waqi'an ba'da illa maka diketahui bahwasanya dia itu datangnya jatuhnya setelah illa fala farqa baina an yataqaddam aw yata'akhkhar tidak ada bedanya apakah dia mendahului yang tidak dihasar atau diakhirkan yang jelas dia datang setelah illa. Famithalul fa'il al-mahsur contoh fa'il yang dihasar dengan innama ucapanmu innama dharaba amrun zaidun mana yang dihasar di sini zaid yang diakhirkan maka terjemahnya apa yang memukul amr hanyalah zaid gitu ya yang memukul amr hanyalah zaid yang lainnya enggak keberani amrnya orang gede yang lainnya kecil-kecil kecuali zaid seimbang contoh saja itu innama daraba amran zaidun. Wa mithalul maf'ulil mahsur bi innama, contoh maf'ul yang dihasar dengan innama, innama daraba zaidun apa amran atau umara, umaran ha amran, kalau umar mesti dibuang apa alifnya umara. Innama daraba zaidun amran, yang dipukul oleh zaid hanyalah amr, itu terjemahnya hanyalah. Kalau innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang dihasar apa? Al-ulama. Berarti yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Apa lagi hasar? Hah? Ada lagi enggak? Wa misalul fa'il al-mahsur, contoh fa'il yang dihasar dengan illa. Ma daraba amran illa zaidun. Tidak ada yang memukul amr kecuali zaid. Dihasar. Pemukulan pada Zaid. Wa mithalu al-maf'ul al-mahsur, contoh yang dihasar adalah maf'ul dengan illa. Contoh maf'ul yang dihasar dengan illa, ma daraba Zaidun illa Amran. Zaid tidaklah memukul kecuali Amr. Yang dipukul oleh Zaid hanya Amr. Wa mithalu taqaddumil fa'ili al-mahsur bi illa qauluka ma daraba illa Amrun Zaidan. Nah, contoh didahulukannya fa'il yang dihasar dengan illa, didahulukan ini boleh. Karena jelas maknanya tetap mana yang dihasar dan mana yang tidak dihasar jelas. Kalau dengan illa. Sehingga boleh dihulukan mahsurnya dari ghair mahsur. Contoh, ma daraba illa amrun zaidan. Apa terjemahnya? Tidak ada yang memukul zaid kecuali amr. Yang dihasar di sini apa? Fa'il amr. Dengan illa boleh. Aslinya apa? Ma daraba zaidan illa illa amrun. Ya kan? Didahulukan sekarang. Amarnya dari maf'ulnya. Ma daraba illa amrun zaidan boleh. Karena jelas bahwasanya yang datang setelah illa itu ya yang mahsurnya gitu. Iya kan? Kalau dikatakan ma daraba zaidan illa amr, amr setelah atasnya illa. Kalau diakhirkan dia ataupun didahulukan amarnya dari zaid, tetap amar datang setelah illa, ya kan? Ma daraba illa amrun zaidan. Pokoknya setelah illa itu mesti yang mahsur gitu. Adapun pada innama tidak jelas. Ya. Kalau misalkan dikatakan innama daraba zaidun amran, yang difahami yang dihasar amr. Ya. Bukan zaid. Falam yadri, ya, contoh dalam ucapan penyair dalam Al-Bahar At-Tawil, falam yadri illallahu ma hayyajat lana 'ashiyata ana idyari wa syamuha. Tidak ada yang mengetahui. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Dara yadri. Afal yakin. Ya. Mahaya jatlana, apa yang menimpa kami. Bisa di sini asyiyata. Kalau di bahasa asyiyata, maka dia dharaf ya. Mudhaf. Ya. Dia catatan boleh dengan dua sisi. Berarti anai mudafilaih. Ya. Kalau dia dibaca asyiyata, ya asyiyata, maka dia dhorof, maka anau sebagai fa'ilnya. Kalau saya Muhammad Widin demikian. Anau sebagai fa'ilnya. Wasya muhammatuf ala ana. Kalau antum baca asyiyatu, asyiyatu di dhammah, maka asyiyatu fa'ilnya hayyajat, anai mudafilaih. Wasya muha, ini apa? Ma'atuf ala asyiyah. Ada khilaf di antara pensyarahnya ini. Ya, kalau saya Syaikh Muhyiddin memilih Syam, wawunya harfu atf, harfu atf yang lain wisham dari washam tato. Tapi kata saya Syaikh Muhyiddin jangan hiraukan selain ini katanya. Keliru tadi. Yang betul washamuha, syam ya tai lalat itu tanda. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Lafalnya asyiyah, asyiyah itu apa? Waktu dari zawal hingga terbenamnya matahari. Asyiyatu, apa yang dibangkitkan oleh waktu sore kepada kami. Ana idyari, ana itu ibad. Ya. Tadi baca apa? Asyiyatu atau asyata? Asyiyatu ya, berarti ana mudhafilai. Ya. Sore hari di tempat negeri kekasihnya penyair ini yang jauh. apa yang dibangkitkan oleh sore hari dari pemilik rumah ini, ya mahbubahnya syair, dan juga wasyamuha, dan juga tanda yang ada padanya. Ya, jadi kalau dia ingat sore hari di tempatnya mahbubahnya dan juga ingat tandanya si mahbubahnya, maka dia bangkit keloranya itu, gelora kembali dia yang sudah ini ya. Kalau asyia berarti sore hari, ana udiyar sebagai failnya, asyiyata borof cuma karena borur dibuang tanwinnya, asyiyata hanya asyiatan. Kalau dia dibaca asyiyata tanpa tanwin, yaitu boruroh li boruroh dibuang tanwinnya, maka ana ufailnya, jauhnya rumah dia juga tanda yang ada padanya membangkitkan gitu loh. Kami ya. Maknanya disebutkan oleh mereka yang mensyarahnya, la ya'lamu illallah ma asarat fi nufusina asaru diyari al-mahbubah min asyauqi wal hanin. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah apa yang di apa tadi saya sebutin terjemahnya apa, asarat apa yang di tadi asarat yang di asar yusir apa yang di bangkitkan tadi, apa yang dibangkitkan ya pada jiwa-jiwa kami dari bekas-bekas rumahnya kekasih penyair, dan juga ya berupa ya ma'asarat di sini mari tafsirkan dengan asyauq, kerinduan, dan ya al-hanin sama. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah kerinduan yang dibangkitkan pada jiwa-jiwa kami karena sebab asar diyari al-mahbubah. Kalau di sini berarti jauhnya rumah dan juga tanda yang ada padanya, atau tanda yang ada pada rumahnya berarti ya, bisa juga hak kembali kepada diyar. Al-Mu'min di sini syaih gimana? Falam yadri illallah. Ya. Mana ini hasr? Fa'il atau maf'ul? Ya, fa'ilnya illallah. Ma hayyajat. Itu maf'ul yang pertamanya. Ma isim mausul kan? Katanya maf'ul yang keduanya mahdhuf hasilan. Beberapa mengirab beda irabnya. Ya. Al-Azhari juga beda. Nah, di sini juga disebutkan oleh Syekh Muhyiddin maknanya, la ya'lamu illallah ta'ala miqdara ma hayajhatu fina min kawamin syauqi hadhihi al-ashiyah allati qadainaha bi jiwari athari dari mahbuba wa alamati hadhihi dar. Itu maknanya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah ta'ala kadar yang dibangkitkan pada jiwa kami dari rasa rindu yang terpendam hadhihi al-ashiyah oleh siang hari ini, jadi fa'ilnya hadhihi al-ashiyah. Tidak ada yang mengetahui apa yang dibangkitkan oleh sore hari yang dihabiskan di samping rumah kekasihnya dan tanda-tanda, ya tanda-tanda atau puing-puing dari rumah tersebut. Tidak ada yang mengetahui apa yang dibangkitkan berupa apa yang dibangkitkan pada jiwa kami dari rasa rindu yang tersembunyi oleh gitulah siang hari yang dihabiskan di samping asar dari al-mahbubah, puing-puing ataupun peninggalan rumah kekasihnya. Maknanya itu. Ya. Berarti failnya apa di sini? Failnya apa di sini berarti yang dijadikan fail? Asyiatu ya. Asyiatu ana idyar. Ya, wasyamuha. Wa mithalu taqdimil maf'ulil mahsur bi illa qauluka. Contoh mendahulukan maf'ul yang dihasr dengan illa adalah ucapanmu ma dhoroba illa amran zaidun. Ya. Mana di sini hasr? Ya, pokoknya yang datang setelah illa itu ini hasr. Ma dhoroba illa amran zaidun. Tidak ada yang dipukul oleh Zaid kecuali Amr. Ya, apa sih? Ramai sih. Bukan. Wa minhu qawluhu at-tawil, di antaranya ucapan penyair dalam Al-Bahr at-Tawil, tazawwadtu min Laila bi taklimi sa'atin fama zada illa dhi'fa ma bi kalamuha. Nah ini contoh didahulukannya apa? Mahsur dengan illa dari ghair mahsurnya. Contoh maf'ul yang dihasr yang didahulukan. Pada illa. Tazawwadtu, saya berbekal min Laila, dari Laila, bitaklimi sa'ah, dengan berbicara sesaat bekal. Supaya dia bersemangat gitu, bergairah pekerjanya. Ini orang Arab jahiliyah. Berbicara sebentar dengan Laila. Ternyata famazada illa dhi'fa ma bikalamuha. Mana nih asal ini? Dhi'fa. Maka ternyata tidaklah pembicaraan dengannya menambah, kecuali semakin melemahkan ya apa yang ada pada saya, semakin rindu dan semisalnya. Ya. Sudah ketemu kayak orang lapar kan. Berbekal makan. Ini kerinduan dia. Lapar rindu dengan kasihnya, maka dia berbicara sejenak, nah, ternyata tidak menambah kecuali semakin. Nah. Mana demikian? Di sini syaitnya mana? Fama zada illa dhi'fa ma bi kalamuha. Dhi'fa sebagai apa? Dhi'fa berlipat-lipat kali. Ya. Sebagai mafulnya dihasr dengan illa. Pokoknya setelah illa itu yang mahsur. Kalau dia marfu ya fa'ilnya dihasr, kalau dia mansub ya mafulnya berarti ini hasr. Hadza ma'na kalamil musannif. Inilah makna kalam musannif. Wa 'alam anna al-mahsur bi innama la khilafa fi annahu la yajuzu taqdimuhu aw amal mahsur bi illa fa fi thalathatu madhahib. Inilah makna ucapan musannif, dan ketahuilah bahwasanya yang dihasr dengan innama tidak ada perbedaan di antara ahli nahwu, bahwasanya tidak boleh yang dihasr dengan innama kecuali la khilafa fi annahu la yajuzu taqdimuhu. Tidak boleh untuk didahulukan. Kalau yang dihasr dengan innama harus di akhirkan, apakah fa'il yang dihasar ataupun maf'ul. Contohnya dihasar fa'il innama, ya innama daraba zaidan amrun. Atau kalau yang dihasar adalah maf'ul innama daraba zaidun amron gitu. Mesti pokoknya kalau hasarnya dengan innama wajib apa? Yang dihasar itu diakhirkan, tidak boleh didahulukan dari ghairu mahsur. Adapun kalau hasarnya dengan illa, itu ada tiga madhab. Ya, Mas, waktu tidak habis belum ya. Masih 45. Ada tiga madhab. Ahaduha, madhab yang pertama, wahuwa madhabu aktsaril basriin, madhabnya kebanyakan orang Basrah, wal Farra dan Ibnul Anbari, annahu la yakhlu, itu bahwasanya tidaklah kosong kalau hasarnya dengan illa, tidaklah kosong, imma an yakunal mahsur biha fa'ilan aw maf'ula, ada kalanya yang dihasar itu fa'il atau maf'ul. Fa in kana fa'ilan imtana taqdimu, adapun kalau yang dihasar dengan illa adalah apa? Fa'il. Ya, pendapat yang pertama, imtana taqdimu, maka tidak boleh fa'il yang dihasar ini didahulukan. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan madoroba illa zaidun amron, kata siapa? Ini madhab aktsarul basriin. Fa amma qawli, itu bagaimana dengan bait yang kita lewatkan tadi? Adapun ucapan penyair yang sebelumnya disebutkan, falam yadri illallah ma hayyajat lana, ini ditakwil katanya. Di sini kan zahirnya kan jelas. Yang dihasr fa'il didahulukan boleh. Ditakwil bagi menurut pendapat yang pertama ini yang tidak membolehkannya. Fa'uwila 'ala anna mahayyajat maf'ulun bi fi'lin mahdhuf, ditakwil bahwasanya mahayyajat itu adalah maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Bukan dari yadri yang disebutkan, bukan. Dari fi'il yang mahdhuf, bukan dari apa? Yadri yang disebutkan. Ya. Tinggal enggak? Betul ya? Sampai di mana tadi kita baca? Wa taqdir itu ya. Betul. Wa taqdir, takdirnya daro mahayyajat lana, gitu lah. Falam yadri illallah, yani daro gitu. Mahayyajat lana. Ya. Ditakwil dengan daro mahayyajat lana. Falam yataqaddam al-fa'il al-mahsur 'ala al-maf'ul, sehingga fa'il yang dihasar tidak mendahului maf'ul. Ya. Dara. Ya. Li'anna hadza laisa maf'ulan lil fi'li al-madhkur, karena ini mahayajat bukanlah maf'ul dari fi'il yang disebutkan. Wa in kana al-mahsur maf'ulan, adapun kalau dia yang dihasar maf'ul boleh didahulukan. Madhruba illa amrun zaidun. Ini madhab yang pertama. Kalau ada yang semintas yang kondisinya seperti itu, yang dihasar fa'il kemudian didahulukan, ini ditakwil dengan fi'il yang semisal fi'il yang sebelumnya. Ya. Agar apa? Agar fa'il yang dihasar tidak mendahului maf'ul. Yaitu apa takdirnya tadi? Daro mahayajat lana. Sehingga di sini ma bukan apa? fa'ilnya yadri. Bukan apa? Maf'ulnya yadri. Tapi maf'ul dari fi'il yang mahdzuf daroma hayyajat. Takdirnya kayak gitu. Yang kedua, wa huwa madhhabul Kisai annahu yajuz. Boleh taqdimul mahsur bi illa fa'ilan kana au maf'ula. Mutlak ini. Secara mutlak boleh. Yang ketiga, wa huwa madhhabu ba'dul Basrin wa ikhtarahu al-Juzuli wa Syalaubin annahu la yajuzu taqdimul mahsur bi illa fa'ilan kana au maf'ula. Hal ini sama sekali tidak memperbolehkan. Kalau yang kedua mutlak boleh. Ya. Antum milih mana? Ya, enak yang kedua ya, yang mutlak boleh itu. Ini kalau di takwil-takwil takalluf zahirnya seperti itu, ini kalam orang Arab hujjah, ya sudah kita ikut pendapat yang membolehkan. Ya. Ya, di sini ada yang mau disampaikan. Yang mana? Oh iya. Fa'ilnya Asyiyah ya. Jadi kata Syekh Muhammadin ini ya. Kalau yang lain dharf saja. Kalau Syekh Muhammadin Asyiyah itu bisa fa'il dari hayajat. Berarti dia mudhaf ya. Ana mudhaf ilai kemudian syam ma'tuf kala Asyiyah. Jadi terjemahannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya, apa yang dibangkitkan dalam jiwa kami oleh petang hari. Ya, oleh siang hari. Ana idiyari. Coba dicek lagi ana idiyar. Tadi puing-puing nih. Hah? Alama. Puing-puing tanda-tanda dari rumah kekasihnya penyair ini ya. Dia sudah gak ada kekasih, gak tahu kemana. Datang menyukur rumahnya, tinggal puing-puing saja. Ketika dia datang ternyata membangkitkan ya, sesuatu yang terpendam pada dirinya. Dari asyub walhanin. Ya, kalau asyia sebagai apa? Dharafnya asyiyata itu dibuang tanwinnya karena darurah, maka fa'ilnya ana'u. Apa yang dibangkitkan oleh ana'u diyar, puing-puing. Ada yang ini juga ib'ad ya. Ib'ad, ada yang memaknai Syekh Khalid Al-Azhari mana ib'ad. Ya. Kalau ib'ad apa jauh ya? Ib'ad jauh. Tapi kebanyakan tadi dalam maknanya bukan ibad ya. Dar al-mahbubah wa alamat hadhi dar. Ya, harus seperti itu. Ya. Tawamin, yang tersembunyi gitu, yang terpendam gitu loh. Kerinduan yang terpendam gitu. Tawamin. Tadi apa kalimatnya? Asyauq al-kaminah gitu loh. Ya, sifat musuh. Kerinduan yang terpendam. Coba cek lagi. Dari yaktumun, ya kan? Katama atau kamana? Dari kamana ya? Cek lagi. Cek lagi coba. Mana belum sempat buka kamus. Ya, kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdih, syukurlillah, wa syukurlillah.